Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para habaib, terutama tumatang sedaya konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara sak menika ing pundi sak menika tutuk datang nomor 71 71 5 garis dari atas. Monggo kita waca lafati. Wa mukbilun lan kang madhep sapa Allah biwujudi lutfihi kelawan anane sifat welasi Allah. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya amin. Alaika ing atase sira. Li anna musyahadataka krana oleh sira nyakseni. Li sifati birrihi maring biro-biro sifat kebagusane Allah. Wa qahrihi lan sifat penyerenge Allah. Sifat maksone Allah. Lutfun iku sijine kewelasan azimun kang agung minhu saking Allah subhanahu maha suci Allah wa nikmatun lan nikmat minhu saking Allah alaika ing atase sira. Dadi lek wis niku merupakan lutfun azimun wa nikmatun minhu payam bagi mongko sayuk colaka kadwe sira opo antas kuro yento nyukuri sira ing Allah alaiha ing atase nikmat. Cari niki musonep lek mek ngomong niku asline gampang. Cara panjenengan ngrungono pengajian kitab hikam. Kita nerima balak saking Gusti Allah. Mestine kita kudu syukur mawon teng Gusti Allah. Jadi sing ngrungono kitab hikam, iya lek ngomong ngetok gampang. Praktekke sampean kepengin weruh aku lek ana wong kenek balak, iso ta wong niku ngguyu. Ana wong paten keluargane iso ngguyu. Ana wong dagang bangkrut utange akeh iso ngguyu. Angel iku ndak gampang. Wong kena musibah niku iso bunga, iso sadar bahwa itu adalah merupakan kenikmatan saking Gusti Allah. Ndak gampang wong iku duwe sifat kaya ngoten. Jawabane memang benar. Allah madhep dateng kula kali panjenengan dengan sifat welasnya. Allah ngekei nikmat, Gusti Allah yang ngedep kelawan kewelasane. Allah ngekei bala, Allah ngedep nang kula sampean yo ambek sifat kewelasane. Kita harus punya anggapan hati seperti ini. Ngerti lho. Lek kula ambek sampean iki duwe anggapan bahwa datangnya balak saking Gusti Allah nang kula sampean iku ndak ndadekno ati kula sampean susah, justru malah biasa-biasa saja karena kita sudah menyadari itu murni pemberian saking Gusti Allah dan kenikmatan saking Gusti Allah. Nuun sewu, perasaan koyok ngeten ini tidak bisa kita miliki kalau kita tidak diberi oleh Allah. Murni ku kenikmatane Gusti Allah. Sampean dikei welas koyok ngoten niku Gusti Allah krono saken nang sampean. Lenda ale kewelasane Gusti Allah, kenek balak, ngamuk-ngamuk. Kenek balak niku meso-meso. Kenek balak niku ndak nyopo. Niku tandane uwong nang Gusti Allah durung dikei kewalasan ati sing koyok ngoten. Ndak gampang lho cak. Uwong kenek balak muni alhamdulillah niku. Lek kenek kenikmatan, akeh wong muni alhamdulillah krono cocok karo nafsune. Tapi lek krono balak singkatene muni alhamdulillah angel, saestu angel. Dadi fayam bagilaka antasykuruhu alaiha. Kulo ambek sampean kudu syukur dateng ngarsane Gusti Allah. Kulo ambek sampean harus bersyukur dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Dikei ati sing koyok yang teniku kudu syukur. Iku pilihan iku. Kadang nang uang niku dilok nolek tiang awam. Yo apa iku? Onok keluargane nangis mat. Nangis tak. Onok keluargane mati. Nangis tak. Ndak nangis. Ketok susah tak. Ndak susah. Dilok no nang tonggone boleh keluargane mati ndak nangis. Bapa oh masih dilok no tonggone. Wong sampean lu ndak nyembah nang tonggo. Sampean urip ono di dunia niku nyembah Gusti Allah. Masih diguyu-guyu nang tonggo ngapain? Sakarepe wis. guyu-guyun, ilok-ilokno, ndak ngurus. Ngoten. Walhasilu utawi pokoke iku almatlubu. Walhasilul matlubu minal ibadi. Walhasil utawi hasil pokok almatlubu kang den suprih minal ibadi saking biro-biro kaulo iku ayakrifu yen to ngenal sapa ibad maulahum ing gustine ibad bima kelawan barang huwa kang utawi maulahum iku alaihi netepi ngatasima minas sifati bayane biro-biro sifat al-aliyati kang luhur wal asma ilan biro-biro jeneng al-husna kang bagus-bagus. Jadi kula ambek sampean niki intinya itu memang dituntut untuk mengenal sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang luhur-luhur dan nama-nama Allah yang bagus-bagus. Dituntut mergane asma'ul husna niku sing ono sangang puluh songo iku diarani asma'ul husna. Itu tandanya kita disuruh mengenali asma'ul husna itu dengan sebaik-baiknya. Padahal dek sifat al-ma'ul husna niku di asma'ul husna niku ono sifat Gusti Allah al-muntakimu. Al-muntakimu itu maknanya zat yang maha membalas dendam. Ya apa sampean lek ngoten. Sampean elek ono di dunya cari Gusti Allah, hati-hati kon besok di akhirat tak balas kon. Lu masyapun muni dibalas itu namanya tetap asma'ul husna. Al-qaharu zat yang memaksakan kita iku dikatakan asma'ul husna. Tetap apik jenenge. Al-mumitu zat kang dadi akan mati. Ono wong mati. Niku berarti Allah sedangkan menampakkan asma'ul husnanya. Al-muqsitu zat kang adil. Wong sing duwe kelakuan apik, titio akeo balesane tetap apik. Sing duwe kelakuan elek, titik utawa gedhe, tetap balesane elek saking ngarsane Gusti Allah. Al-muqsitu adil. Tetap itu namanya baik. Sangang puluh songo Ar-Rahmanul Rahimul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbiru. Ono sifat jenenge Al-Mutakabbir. Pangeran niku meseso gumedhe agung. Al-Mutakabbir sifat gumedhe niku lek nyekel Gusti Allah apik. Napa kok iso apik? Lek Gusti Allah ndak nyekel sifat Al-Mutakabbiru, mali sampean sing sombong. Lek sampean sing sombong akhire pangerane akeh. Sejelek apapun pengertian daripada kata-kata asma'ul husna yang banyaknya ada 99 yang kita kenal sakjane le asmane Gusti Allah niku mboten mek 99 Pak. Buat sifatnya Allah itu banyak sebanyak tingkah laku kita bahkan melebihi. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mukminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbiru Al-Khariqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Al-Musawwiru Allah sing gawe rupa. Ana wong rupane elek, masya elek jenengan ndak oleh ngarani elek. Sebab itu keluar dari Asmaul Husna yang namanya Al-Musawwiru, zat sing gawe rupa. Wong Allah mengajarkan walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah duwe asma'ul husna sing disebut noteng boro ulama onok sangang puluh songo lek sampean dungo ngawi yo asma'ul husna. Onok uang dirupakno wajahe elek, wajahe ndak ganteng, wajahe ndak ayu, salah ndak ayu, ndak ganteng, ireng tapi kereng uangnya merengutan niku tetep sampean ndak oleh ngenyek sebab niku ditokno nang Gusti Allah ngangge asma'ul husna apik masih maknane nyekso tetep apik. Al-Jabbarul Mutakabbirul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidu sing tukang dadekno wong ndak duwe dadekno wong larat Gusti Allah masih dadekno wong larat Asmaul Husna jenenge Pak. Al-Qabidul Basidul Muqsitul Jamiul Ghani Al-Mughni Al-Mani Ad-Dharru Nafi'un Nurul Hadi Ad-Dharru azat sing gawe melarat ana wong lakune apik kecakangan melok bal-balan akhire kena cedera terus melakune sikile keseret-seret dorot singgahi mudorot Gusti Allah tapi masih singgahi mudorot Gusti Allah mudorot sing digawek no Gusti Allah yang kita terima iku ndak elek masuk onten dek dawu asma'ul husna sampean teliti tetep jenengi asma'ul husna ndak dipisah-pisah ngoten lah sing ar-Rahman ar-Rahim asma'ul husna al-Qabidu al-Mumitu al-Muntakimu dilebono sifat asma'ul sayi'ah boten tetep asma'ul husna kape yang kita ketahui ada 99 itu asma'ul husna kangge Gusti Allah. Walasa bilalan orano dalan iku mawujud lahum kadwe ibad ila makrifatihi maring ngenal ing Allah illa bita'arufihi angin kelawan ngenali Allah lahum maring ibad. Ndak anok talan kangge kula sampean nek kepingin ngenal nang Gusti Allah kecuali kudu Gusti Allah dhisik sing ngenal nang kula sampean. Nah kula katene ngenal nang Gusti Allah wong kula mbek sampean nang Gusti Allah ndak kuasa apa-apa. Kok cara katene wis selpos nang Gusti Allah ya ndak tutuk. Wong sing gawe sembarang niki Gusti Allah lek Gusti Allah ngenal nang kula sampean iso. Ndak duwe sepeda motor nang Gusti Allah ditukokno sepeda motor. Glek lho eling. Asale wingi nempak pancal saiki sepeda motor. Allah ngenal nang kula sampean liwat sepeda motor. Allah ngenal nang kula sampean liwat coba. Allah ngenal nang kula sampean liwat bala, liwat nikmat dan seterusnya. Inna wa ta'arufu utawi oleh Allah ngenal lahum maring ibad iku innama yakunu angin pastine ono opo ta'aruf. Ta'aruf niku maknane ngenal saking fi'il madi ta'arufa ya ta'arufu ta'arufan wa muta'arufan fahuwa muta'arifun wadhaka muta'arufun ta'aruf wa ta'arufu utawi oleh ngenal Allah lahum maring ibad iku innama yakunu angin pastine ono opo ta'aruf ana iku bima kelawan barang yunzilu kang nurunaken sapa Allahu ing ma bim kelawan ibad minan nawazili bayane saking pira-pira perkara kang temurun wa yuridulan nekaken sapa Allahu ing ma alaihi ing atase ibad minal ahkami bayane pira-pira hukum sawaun iku padha uga kana ana to utawi ana al hukum apa hukum iku muwafiqon kang nyocoki litabihim maring watee ibad wa huwa utai hukum al muwafiq al iqta'u iku maringi au mukhalifan utawa iku kang nulayani lahu maring tabihim wa huwa utai al mukhalif iku al man'u penyegai Allah. Lah Allah lek kepingin ngenal nang kula sampean carane nggih Allah menurunkan sesuatu dan diberikan kepada kita. Lho barang sing dikekno nang Gusti Allah diterima nonang kulo sampean sedaya niki onok luru onok pemberiane Gusti Allah iku nyocoki nang kekarepan kulo jenengi atok utau pemberian nikmat onok sing tak cocok jenengi almanu pencegahan nikmat akeh-akeh lek kenek nikmat niku cocok tapi lek nikmati disengker nang Gusti Allah akeh-akeh mboten cocok lek wis mboten cocok ngoten niku jenengi manu. Lho niki carane Allah kenal nang kula sampean. Dadi faman mongko utawi sapane wong kana iku ana sapa man. Ana iku arifan wong kang weruh, wong kang kenal bi rabbihi kelawan pangeran iman. Walau yastagrik hulan orang ngentekaken hu ing man. Apa hadzu nafsihi bagian nafsun iman. Lam yufarrik mongko ora mbedakaken sapa man bainal atoi ing dalam antarane peparingi Allah wal man ilan penyegai Allah li anna kullan krana sadune saben-saben siji minuma saking al atoi wal mani lahu kadwiman torikun iku dalan tusiluhu yu mesti niki sanes tu torikun iku dalan yusiluhu kang nekaaken apa torikhu ing man ila makrifati sifatihi maring ngawerui ing pira-pira sifati Allah albirriyati nggih sanes bariyah niku albariyah maknane daratan lek albirriyati niku berarti asale saking lafat birun terus dipun paringi iya nisbat ya an kayal kursiyyi zatulin nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajab asale birun terus diparingi iya nisbi jenenge biriyun lho kok diparingi tak nggih krana dadi sifat saking sifatihi sifatihi ana tae dadi melok-melok biriyati ila ma'rifati sifatihi maring awerui ing pira-pira sifate Allah albiriyati kang bangsa bagus minal judi payane sifat loman wanahwihi lan sepadani jud wal qahriyati lan sifat kang bangsa kesereng wa hadza utawi iki tasri wa hadza utawi ta'aruf iku min jumlati fathi babil fahmi, saking golongan buka ing lawange kefahaman, filman i ing dalam penyegah. Dadi lek tiyang niku wis kenal nang Gusti Allah tapi masih kenal walam yastaghriqhu hadzu nafsihi, dan orang ini tidak ditenggelamkan oleh bagian nafsunya, tidak dihabiskan oleh bagian nafsunya, artinya dek ini ku weru lek peparing kali pencegah niku merupakan pemberian Allah, niku faham, tapi bagian nafsunya niku mboten entek sik wonten. Lho lek sik wonten bagian nafsunya, maka lam yufarrik bainal ato'i wal man'i, dia tidak akan bisa membedakan antaranya pemberian dan antaranya pencegahan saking ngarsane Gusti Allah. Gak iso mbedakno wis, maka tidak akan membedakan nggih. Tidak akan benten ngeten. Sinten-sintene tiyang sing makrifat datang Allah Subhanahu wa taala, walam yastaghriqhu hadzu nafsi, dan tidak ditenggelamkan oleh bagian nafsu, artine makrifat nang Gusti Allah nggih, de'e niku mboten disetir nafsu, ngoten lho. Maka orang itu tidak akan membedakan antaranya atok dan man'i. Napa krana bagian nafsune wis ilang. Dhe'e urip wonten ndek donya niki menanggapi segala sesuatu hal yang menimpa kepada diri kita niku ndak dibagekno nang kesenengan blas. Nun sewu, duwe-duwek 10.000 ya enggak bunga, nggih mboten susah. Duit-duit 10 juta, ya tidak terlalu bunga, tidak terlalu susah. Kenek coba cilik, tidak bunga, ya tidak pati terlalu kaget. Coba gede, ya tidak pati seneng, ya tidak pati nelongso. Biasa. Lo uang sing saged ngeten iki kalau orang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditenggelamkan, tidak disedot oleh nafsunya. Lek wis disedot nafsune, ya nafsune sing ono ngarep. Jangan keinginan kita yang kita letakkan di depan. Setiap terjadi permasalahan, ndik jerone ati lho, ndik jerone ati. Setiap terjadi satu permasalahan yang menimpa diri kita, kita belajar. Jangan keinginan kita yang kita sesuaikan dengan sesuatu yang kita terima. Tetapi hati kita tarik datang pengertian ini semua saking ngersane Gusti Allah. Lek wis ana penarikan pengertian ini semua saking Gusti Allah, keinginan nafsunya tidak diletakkan di depan, maka dia enggak membedakan wis. Antarane iki pemberian, antarane iki pencegah saking ngarsane Gusti Allah, mboten dibedakaken, dianggap padha kabeh. Semuanya sama. Ngoten. Napa kok dianggap semuanya sama? Karena antaranya al-atok pemberian walman udan pencegahan itu kullun minhuma tarikun yusiluhu ila ma'rifati sifatihil birriyah wa nahwihi wal qahriyah. Kan boten bedaaken antaraning pemberian lan pencegahan, sebab kedua-duanya itu hanya merupakan batu loncatan untuk mengenali siapa diri Allah itu. Kulo sampean oleh coba, duduk cobane sing didelok hikmahe lan sing ngekeki coba nang Gusti Allah. Alhamdulillah Allah iku sing eling lek aku iki makhluke, iki tandane aku dikeki coba nang Gusti Allah, dikeki nikmat nggih ngoten, ndak terlalu bunga masih dikeki nikmat. Alhamdulillah aku dikeki nikmat nang Gusti Allah, berarti Gusti Allah iki sing eling nang aku sik saken, iki buktine aku nang Gusti Allah dikeki nikmat. Dengan dapat bala, dapat nikmat, dapat musibah, cita-citanya tidak berhasil, keinginannya sukses, itu semua menjadi batu loncatan untuk mengenali sifatnya Allah. Kalau sukses, maka kita diperkenalkan dengan sifatnya Allah yang baik. Kalau terjadi kegagalan, maka kita dikenalkan dengan sifatnya Allah yang berupa qahriyah, pemaksaan. Jadi kenali nang Allah niki sing dadi, duduk barangnya, duduk. Dagang rugi, duduk rugi nih kita bahas duduk. Allah tidak ada rugi, alhamdulillah. Berarti Allah itu seakan aku. Bukti ini aku tidak ada rugi dagang ini. Tidak ada badi, alhamdulillah. Berarti Allah iki sayang nang aku kongkon nerusno sekolah anakku. Berarti Allah iki sayang nang aku dikongkon nerusno anak iki kuliah. Gagal anake durung tutup sekolah, alhamdulillah. Nang Gusti Allah aku dikenal iki buktine. Penggaweanku dikei macet, anakku ndak sekolah iki berarti kekarpane Gusti Allah. Lek nang Allah ndak dikarepno sekolah, mungkin lek sekolah terus anakku ndak bakal dadi apik. Krono aku dikei nak mampu nang Gusti Allah. Dikei coba, rugi dagangan, usahai anjrot. Akhirnya anakku tidak sekolah. Mungkin keberhentian anak saya ini justru sangat menguntungkan bagi keluarga saya. Semuanya nang Allah. Kenali ini gitu, kenali. Kenalnya kepada Allah. Kalau kita menerima pencegahan berarti kita kenal dengan Al-Qahriyah. Kalau kita menerima pemberian berarti kita menerima sifatnya Allah Al-Birriyah. Mantar muka kulo kali sampean iso dadi wong sing dapat menjadikan semua yang kita terima baik jelek ataupun baik menjadi batu loncatan untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenalkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya yang baik ataupun sifat-sifat yang berupa pemaksaan dengan kesadaran yang sangat tinggi dan kesadaran yang kita atur dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita Fatihah. Bi barokati Fatihah mandar muko napa sing kita inginkan menjadi berhasil. Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cak ning madurenna, coba otabe bagus. Sepenting bareng setremah kaula sareng panjenengan nikah. Tujuan utama nah ingki peneka tadek pole angeng namung kau leben panjenengan sopajah ngenal dengan sifatnya Allah. Mon saya terima ni kebareng bagus berarti saya pada pangeran si bagus. Mon saya terima ni kebareng saya nyusaki berarti saya kenal lagi dekat kau leben sambian sifat penyerang Allah, sifat pemaksan Allah. Andi pangeran sifat maksa ni kadek kau le sambian. Sedangkan ku lebih sambian odik bedening tunya ni kandin Gusti Allah. Pada remah bayi na bacaan Allah mon tak cocok lawan pengetero nyaman aku lebih sambian ibaksa mon cocok lawan pengetero kau le sambian berarti Allah ben kau Allah nikah dek kau leben sambian aninga lagi sepat-sepat asih bagus mela dari Kak Dintoh ngereng terosaki pengajian Kak Dintoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala innama yu'limukal man'u ayyuhal muridu li'adami fahmika anillahi fihi innama yu'limu angin pastine ngelaraaken innama adat hasar ka ing sira alman'u apa penyegai Allah ayyuhal muridu he wong kang ngarepaken bagus li'adami fahmika krono ora anane fahami sira anillahi saking Allah fihi ing dalam alman'u aifi halil man'i degesi in dalam tingkai penyegai Allah idlau futiha krono lamono den buka laka maring siro opo babul fahmi lawangi kefahaman hina izin in dalam nalikani iki al man'i latalazzazza moko yaktining rosso kepenak siro bihi kelawan al man'u. Kulo ambik sampean niki lek nerimo pencegahan saking Gusti Allah ati niku loro. Wis niki manusia wajar niki. Mboten katik muluk-muluk tingkatane kulo panjenengan orang tani biasa, orang pedagang biasa, orang supir biasa, wong-wong sing tingkatane rakyat jelata kaya kulo sampean golongane wong bodho-bodho niki nggih. Kulo ambik sampean niki lak bodho-bodho niku. Sing pinter niku lak kaya sing wingi kenal-kenal nang pangeran niku. Niku biasai lek nerimo sifat alman usaking Gusti Allah loro ati manjen. Wis sampean coba wis ana arek katene rabi. Katene oleh pacare dhewe, pacare ku mulai SMP, ceket terus dadi pacare. Bareng katene dijaluk nang marotuane ndak dikekno. Kula takon nang sampean, loro napa mboten atine? Loro ati niki. Ceket kaya dibandem karo watu ngoten ndek ndoron iki. Tayir. Napa kok iso loro ati? Engge krana kula ambek sampean durung faham tentang pencegahan Allah datang kula sampean. Tapi rabi ambe iki enggak oleh nang wong tuane, pegel. Kok ndak oleh nang wong tuane iki? Wong barangan aku niate apik kok ndak oleh. Akhir sampai didukun-dukunno. Ndak trimo. Lek awake dijarino gagal niku ndak trimo. Dadi nang ati niku loro. Apa kok loro nang ati? Krono kula mbek sampean ndak ngerti apa karepe pangeran. Kok ngerti yo nang kekarepane Allah, nggih ndak loro ati sih. Sering kula cerita mlaku-mlakune Nabi Musa karo Nabi Khidir kepethu arek cilik moro-moro dibeleh. Pegel Nabi Musa niku. Apa kok pegel? Ndak ngerti nang karepe Nabi Khidir. Apa kekarepane Nabi Khidir arek cilik iku mang dibeleh. Lek Nabi Khidir mboten loro ati wong wis paham. Ana celetong, disaponi po lak kene apa kok diceduk? Wong barangan nyeduk iku nyalain nang syariat. Loro ati, apa kok loro ati? Ndak cocok lan awak ndak ngerti apa hikmahe nyingkrino celetong karo tangan. Tuwe motor satu-satunya mobil tidak pernah punya lagi kok tabrakan. Dier, pegel atine. Pegel nelongso sumpek susah. Apa kok susah? Krono ndak ngerti apa kekarepane Gusti Allah ngekei coba koyo ngoten niku. Kok ngerti yo ndak kira loro ati. Wong pacare siji-siji ne mulai teko SMP sing gocengan mule diterno, budal diterno, mule diparani antar jemput. Nek SMS ndak tahu nyeluk jenenge mesti iyang. Saking senenge. Pacare loro di SMS ati-ati lho, Dik. Yen lek bubuk gawe jaket sing kandel. Ojo turun di plesteran, ebine sampean niku adem kate omahe sampean cedhek kali. Lek wis cedhek kali ku diake lemut, hati-hati kok sampean terkena penyakit malaria. Niku durung dadi bojone, parang katene dadi dijaluk ndak oleh nang wong tuane. Aduh, lewara ati. Apa kok loro? Krono ndak weruh. Apa kekarepane Allah gagalno sampean katene rabi karo pacar niku ndak weruh. Kok andai kata tahu, ndak mungkin sampean akan sakit hati. Lek kebanyakan kula mbek sampean niku koyo ngeten. Duwe kekarepan napa mawon? Weh, bondo kadung akeh kok ndak berhasil. Loro ati, yakin loro ati. Itu watak manusia. Pencalonan ndak dadi, pegel. Napa kok pegel? Krono ndak ngerti nang karepe Gusti Allah. Napa sing nyebabno awak niki ndak dadi? Apa hikmahnya dibalik awak niki mboten dadi niku napa? Dadi tetep pegel, di loro ati niku pun maklum. Karena kita-kita ini kelasnya orang yang tidak tahu dengan hikmah latar belakang mengapa usaha kita kok tidak berhasil. Kok andai kata tahu mboten pegel. Kok koyok Nabi Khidir mboten pegel. Ndak krono ndak weruh pegel. Ya karena tidak faham, itulah yang menjadikan kita itu jengkel. Pegel ngalor ngitu, waduh katene nuntut, katene ngene, katene monggo. Itu adalah usaha kayak panjenengan. Nek pegel ya panjenengan krono kula mbek sampeyan iki ndak ngerti nang hikmahe Gusti Allah mboten ngerti. Kula mboten nyalahaken. Monggo borong kerso. Andai kata kita tahu, wah, pasti kita enggak akan marah. In lau futiha laka babul fahmi ina idzin la talazzata bi. Krono nek kata sampeyan niku ngerti bahwasanya di balik kita ketidakberhasilan cita-cita itu ada hikmah yang lebih bagus. Yo, sapa sing katene ngamu? Sampean kepingin kursi cilik, nang Gusti Allah digagalno, kelawan coro kursi ini kebakaran, entek ludes. Tapi masih kursi ludes iku Allah duwe tujuan. Allah membakar kursi yang kita inginkan itu tujuannya nang Gusti Allah sampean iku kate dikai kursi sing luwih apik. Apa sampean katene loro ati? Yo ndak mungkin sakit hati dong. Arek pacaran, si A pacaran karo arek wedok B. Nemen cintai wis. Tutup di tengah jalan diputus nang wong tuane. Loro ati apa kok loro ati? Krono ndak ngerti apa hikmah di balik itu. Kok si A iki ngerti digagalno tunangan ambek B krono akan didapatkan seorang perempuan yang lebih cantik dan lebih kaya, lebih membantu kehidupannya, lebih enak dijak rundingan, niscaya si A iki ndak bakal loro ati. Lapo katene loro ati barang kailangan arek sing koyo ngono. Lan gentine mesti luwih api. Kecopetan duit 10.000. Kok andai kata dia tahu bahwasanya dengan kehilangan uang 10.000 dia akan diganti 50.000. Lah kok katene loro ati? Oleh loro ati, polae kula mbek sampean iki ndak ngerti lek katene digenteni nang Gusti Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Para bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, salalu putih dateng panjenengan sedaya kula nyuwun agungipun pangapunten mandan muga dados ilmu sing manfaat. Adzanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.